بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الكرام أعزني الله وإياكم. Kita sudah masuk kepada pembahasan tentang al-kalamu. Dalam kitab Ad-Durusun Nahwiyah disebutkan, wa minal kalimati tatarkabul jumalul mufidatu wa hiyal musammatu bil kalami. Jadi yang dimaksud dengan al-kalam itu merupakan kalimat sempurna, al-jumlah al-mufidah. Itu dinamakan sebagai al-kalam. Lain halnya dengan satu kalimat yang tidak sempurna menyampaikan kepada suatu makna, tidak ada faedah makna, maka ini tidak dinamakan sebagai al-kalam. Nah, ini pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwasannya suatu kata dalam lisan Arab tidak pernah keluar dari tiga jenis saja. Yang pertama al-fi'lu, kata kerja, yang kedua al-ismu, kata benda, dan yang ketiga al-harfu, yakni kata harfun. Nah, ini sudah jelas bahwasannya untuk memahami suatu maksud dari suatu perkataan itu tidak cukup dengan memahami satu kata saja. Tidak cukup dari satu kata saja. Akan tetapi, untuk menyampaikan kepada maksud, maka disusunlah suatu kalimat yang terdiri dari kata-kata. Dalam lisan Arab dan dalam ungkapan Arab, minimal itu diungkapkan terdiri dari dua kata saja. Itu sudah cukup untuk menjadi kalimat yang berfaedah, bermakna, al-jumlatul mufidatu, atau yang dinamakan sebagai al-kalamu. Itu disebutkan dalam kitab ini. فَالْجُمْلَةُ الْمُرَكَّبَةُ مِنْ كَلِمَتَيْنِ فَأَكْثَرَ بِحَيْثُ تُفِيدُ الْفَائِدَةَ الْمَقْصُودَةَ يُقَالُ لَهُ كَلَامٌ نَحْوُ الْعِلْمُ النَّافِعُنْ وَالْجَهْلُ ضَرٌ. Jadi suatu kalimat yang tersusun dari dua kata atau lebih itu bisa menyampaikan kepada suatu maksud, itu kan faedah, ini yang dinamakan sebagai kalam. Contohnya apa? Contohnya al-ilmu nafi'un, itu dua kata. Al-ilmu dan kata nafi'. Al-ilmu nafi'un artinya ilmu yang, ilmu itu bermanfaat. Ataupun juga contoh kalimat yang lain, al-jahlu dharun, kejahilan itu berbahaya. Dua contoh di atas, dua contoh ini merupakan contoh al-kalam, kalimat sempurna, karena menyampaikan kepada maksud atau faidah makna. Nah, dalam perinciannya, bentuk al-kalam ini tidak disyaratkan harus tersusun dari tiga jenis kata, apa kata dalam bahasa Arab tuh ya, tidak harus tersusun dari kata benda, kata kerja, kata harf, semuanya ada dalam suatu kalam, tidak harus seperti itu. Karena tadi al-kalam itu pun juga bisa tersusun dari dua kata benda saja. Contoh perinciannya misalnya aliyun muqbilun, ali orang yang datang kemudian, atau bisa jadi terdiri dari kata kerja dan kata benda, misalnya fadha nahrun, air sungai itu meluap, seperti itu. Nah, dalam perinciannya ikhwatil kiram a'azanallahu wa iyyakum, ditinjau berdasarkan dari fisadriha, dalam apa, ditinjau dari awal kalimat Arab itu kan, al-kalam dibagi dua, ada jumlah fi'liyah, ada pula jumlah ismiyah. Secara sederhana, jumlah fi'liyah itu diistilahkan dengan satu kalimat yang awal katanya adalah kata kerja. Misalnya, hadhara al-muallimu, pengajar sudah datang. Atau contoh yang lainnya, yahduru an-nadhiru, pengawas atau supervisor datang. Yang kedua, jumlah ismiyah. Dan satu kalimat dikatakan al-jumlah al-ismiyah jika awal katanya adalah kata benda. Misalnya, al-ustadhu waqifun, an-nadhiru yufattishu. Al-ustadhu waqifun, seorang guru berdiri. An-nadhiru yufattishu, pengawas, supervisor, itu sedang memeriksa pekerjaan, misalnya seperti itu. Nah, sebagai catatan tambahan, kita istifadah ilmu dari kitab-kitab lainnya, al-kalam itu jelas merupakan al-jumlah al-mufidatu yang pertama. Yaitu kalimat sempurna karena memiliki makna. Dalam perinciannya, para ulama ahli nahwu mendefinisikan al-kalamu wal-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Al-kalam itu adalah lafal yang tersusun dari kata-kata bermakna lengkap. Nah, ini ciri khas dari al-kalam tuh, itu dua hal. Yang pertama adanya al-lafzu, lafal berbahasa Arab kan, yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah yang pernah kami jelaskan, dan juga yang kedua, ciri yang kedua al-ifadah, yakni bermakna. Nah, dua ciri ini yang membedakan al-kalam atau al-jumlah al-mufidah dengan kalimat yang kurang makna, al-jumlah an-naqisah. Apa yang dimaksud dengan al-lafzu? Al-lafzu huwa as-sautul mushtamilu ala ba'dil hurufi, ucapan yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Yani huruf hijaiyah ya, maka tidak termasuk di dalamnya berupa simbol-simbol, bukan seperti itu. Contoh lafal misalnya kata al-khilafatu atau kata asy-syari'atu, itu merupakan lafal yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Lalu apa makna al-ifadah? Al-ifadah ma'afada fa'idatan yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakallimi wa qila aydan minas sami'i. Apa-apa yang berfaedah, memuaskan, memahamkan orang yang berbicara dan dikatakan pula orang yang mendengarkannya. Nah, contoh bentuk kalimat yang bermakna, yang memiliki makna, al-jumlah al-mufidah atau al-kalam, misalnya kalimat al-khilafatu qa'imatun, kekhilafan telah tegak berdiri. Nah, ini kalimat ini termasuk al-kalam karena tadi memenuhi syarat, bukan al-lafzu wal-ifadah. Contoh lainnya misalnya, lain halnya dengan perkataan berbentuk syartiyah, kalimat syartiyah, misalnya ketika kita memotong kalimat iltansurullaha, kita berdiri. Apa? Kita berhenti pada kalimat ini jika kalian menolong agama Allah. Nah, jika berhenti pada kalimat ini saja, ini merupakan kalimat syartiyah, namun tidak disertai sebagai apa dengan penjelasan syaratnya, maka tidak termasuk al-kalam. Nah, untuk memperjelas maknanya, maka kita katakan dalam ayat Al-Qur'anul Karim, iltansurullaha yansurukum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Nah, ini dalam perinciannya khatil kiram, harus difahami istilah al-kalam, al-jumlah al-mufidah, al-jumlah al-fi'liyah, dan al-jumlah al-ismiyah. Wallahu'alam bisawab.